Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Puja dan puji kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya kita bisa berkumpul, kita bisa kembali berjumpa dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang babnya adalah Juludul Maitah, sekarang Azmul Maitah. Kalau kemarin kita bahas tentang Juludul Maitah, kulit bangkai, sekarang Azmu Al-Maitati. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, teman-teman yang dirahmati Allah, ada banyak, tidak banyak, ada beberapa masalah teknis dalam sambungan internet. Jadi live streaming ini kita hanya adakan di YouTube dan Facebook saja. Sedangkan Instagram kita akan cari nanti solusinya ke depan gitu ya. Jadi memang sering ada masalah di internet dan akhirnya hanya bisa di dua platform, YouTube dan juga Facebook. Kita lanjutkan apa yang kita sudah baca di pertemuan sebelumnya ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الأدم. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang kulit bangkai yang itu bisa disucikan dengan samak, tapi tulang bangkainya, ini beda lagi ceritanya. Jadi kalau kulitnya disamak, tulangnya kan nggak mungkin disamak juga. Tulang bangkai ini bagaimana hukumnya? Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adami. Tulang bangkai wa sya'ruha dan bulunya, rambutnya, najisun itu najis illa al-adami, kecuali manusia. Jadi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini selain manusia, tulang dan rambutnya, tulang dan bulunya itu najis. Kalau dia jadi bangkai gitu ya. Jadi kalimat azmul maitati sebagaimana juludul maitah, kulit bangkai. Artinya kulit hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i dan dia bukan hewan yang halal dimakan dagingnya. Atau dia halal dimakan dagingnya tapi matinya tidak disembelih. Matinya ditabrak, matinya jatuh. Nah, ini juga sama. Hewan yang tidak disembelih dengan syar'i. Jadi kalau ayam disembelih dengan betul, ya tulangnya gak najis. Ini kan kita lagi ngomongin bangkai. Bangkai itu yang matinya tidak disembelih dengan syar'i dan dia bukan hewan yang halal dagingnya dimakan. Al-aslu fi dhalika, sumber atau dasar kenapa dikatakan tulang dan juga bulu bangkai itu najis, qauluhu ta'ala, apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaikum al-maitatu, diharamkan bagi kalian al-maitah. Nah, gitu tuh. Yang diharamkan itu kan bukan maitah, bukan bangkai. Bangkai itu benda, dan benda itu tidak dikenakan hukum taklif. Hukum taklif itu mengkonsumsi benda tersebut, yaitu haram. Gitu. Jadi al-maitah itu benda, maka tidak dihukumi sebagai hukum taklif, haram, mubah, sunnah, makruh. Maitah itu benda, dihukumi najis. Yang haram itu kita. Lalu dari mana kemudian ini dikatakan najis? Ah, gitu itu. Bangkai kenapa dikatakan najis? Nah, ini kaidahnya nih. Kata Imam Al-Hisni, Imam Al-Hisni langsung buka pembahasannya dengan kaidah. Kaidah itu rumus, standar, dhabit. Wa tahrimu ma laysa biharamin wala dararin fi aklihi yadullu ala najasatihi itu. Ini dhabit nih, ini standar nih, ini namanya rumus kaidah gitu. Wa tahrimu ma laysa biharamin, dan mengharamkan apa yang aslinya tidak haram. Gitu. Sebahagian teks lain menyebut bahwa ini bimuhtaramin. Wa tahrimu ma laysa bimuhtaramin, mengharamkan sesuatu yang tidak dimuliakan, gitu. Mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan awalnya, atau dengan teks bimuhtaramin, mengharamkan sesuatu yang tidak dimuliakan awalnya, wala dhararin fi aklihi, dan tidak punya dharar, tidak punya bahaya ketika memakannya, yadullu ala najasatihi. Ini menunjukkan bahwa sesuatu itu najis. Hurrimat alaikumul maitata, diharamkan bagi kalian bangkai. Bangkai diharamkan, dan bangkai kan bukan sesuatu yang muhtaram, wala dharar, dan tidak ada bahaya makan bangkai. Karena bangkai dengan yang sembelih kan sama-sama saja, mati-mati juga, cuman bedanya proses sembelihnya doang. Nanti ketika bangkai itu digoreng, dimasak dengan masak yang baik sebagaimana masak daging, ya wala dharar, tidak ada dharar, jadi mengharamkan. Tadi ya, hurrimat alaikumul maitatu itu dalil keharaman makan bangkai. Tapi apa dalil kenajisan bangkai? Nah, ini kaidahnya dibikin. Pengharaman kepada sesuatu yang tidak haram awalnya, aib dengan kalimat bimuhtaramin, sesuatu yang tidak punya kemuliaan, bangkai enggak punya kemuliaan, wala dhararin fi akli, dan tidak ada bahaya dalam makannya, yadullu ala najasatihi, itu menunjukkan kenajisannya. Itu kaidah standar itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, annal azma wasya'ra, bahwasanya tulang wasya'ra, dan juga rambut, bulu gitu, tulang, bulu, rambut, apalagi namanya tuh, min ajza'il hayawan, itu bagian dari hewan. Na'am fi sya'ri khilaf, iya, dalam masalah bulu, dalam masalah rambut memang ada perdebatan ulama. Fi adnahu yanjusu bil mauti amla, apakah bulu hewan itu, bulu hewan, rambut hewan, kalau tulang sih jadi sepakat semuanya. Kalau dia jadi bangkai, dagingnya jadi najis, maka tulangnya juga najis, karena tulang tuh bagian dari hewan itu sendiri, gitu ya. Tapi kalau rambut, nah ini yang diperdebatkan. Apakah ketika hewan tuh mati jadi bangkai, rambutnya, bulunya itu juga jadi najis? Khilafun fi annahu yanjusu bil mauti amla. Ada perbedaan di antara ulama tentang apakah rambut tuh jadi najis karena sebab hewannya mati atau tidak. Wa huwa qawlani, dan di dalam ini ada dua qaul. Kemarin saya udah sering bilang tuh ya, kalau disebut qaul dalam kitab-kitab Asy-Syafi'i, itu maksudnya Imam Syafi'i sendiri tuh. Itu omongannya Imam Asy-Syafi'i itu namanya qaul. Tapi kalau disebut aujuh atau wajah, wajuhun atau aujuhun, itu pandangannya para sahabat, para ulama Asy-Syafi'iyah. Tapi kalau disebut qaul, itu qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, dalam hal apakah rambut itu najis atau bukan dengan kematian hewan itu ada dua pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ahaduhuma, yang pertama pendapat Imam Asy-Syafi'i, la yanjus, rambut tersebut tidak najis li'annahu, kenapa tidak najis? Li'annahu la tahulluhul hayah, karena yang namanya rambut, yang namanya bulu, la tahulluhul hayah, tidak ada nyawanya. Jadi daging hewan kalau dia jadi bangkai, ya najis. Kenapa? Ya karena yang awalnya dia hai, bernyawa, kemudian hilang nyawanya, maka ketidakadaan nyawa itu membuat dia menjadi najis. Karena kesucian itu dipertahankan dengan hidupnya. Ketika hidupnya udah nggak ada, sudah tidak ada lagi yang mempertahankan kesuciannya, maka jadi najis. Nah, kalau rambut memang dari awal itu kan nggak ada nyawanya, maka karena tidak ada nyawanya, ya tidak dikatakan najis. Fala ruha fihi, di dalamnya tidak ada ruh. Fala yanjusu, maka tidak dikatakan najis itu rambut bil mauti, dengan kematian. Bidalil, dalilnya, buktinya. Bukti bahwa rambut itu tidak menjadi najis gara-gara kematian. Annahu idza quti'a, bahwasanya kalau rambut itu dicabut, digunting, dipotong, dicukur, la yahus wala ya'lam, hewan tersebut tidak merasakan sesuatu, wala ya'lam, dan juga tidak merasakan sakit. Itu salah satu qaul Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa rambut bulu hewan tuh enggak najis. Kenapa enggak najis? Karena emang rambut dari awal tuh yang enggak ada nyawanya. Kan yang kita bilang jadi najis tuh ketika ada hewan hidup mati, nyawanya hilang. Maka kita bilang tuh najis gitu. Kenapa? Karena sebab matinya itu. Karena yang membuat dia tetap suci adalah hidup. Ketika hidupnya sudah enggak ada, maka jadi najis gitu. Nah, si rambut ini bulu dari awal emang enggak ada nyawanya gitu. Si hewan mati apa enggak mati ya bulu mah gitu-gitu aja. Maka bulu tidak dikatakan najis. Buktinya bahwa bulu itu seperti bukan bagian dari hewan tersebut, karena la yahissu wa la ya'lam biqad'iha. Hewannya tidak pernah merasa, enggak ngerasain, dan juga tidak merasakan sakit ketika rambutnya itu dicabut, dicukur, atau digunting. Itu qaul yang pertamanya Imam Asy-Syafi'i. Wa azharuha, kalau ada kalimat azhar berarti, dan dari dua pendapat yang azhar, yang kelihatan nyata. Jadi azhar itu al-mush'ir bi-zuhuri muqabiri. Kalimat azhar dalam kitab-kitab Asy-Syafi'i itu memang menunjukkan untuk qaulnya Syafi'i. Jadi kalau ada qaul satu, qaul doang satu pendapat, bilangnya qaul. Tapi kalau ada dua, biasanya ditimbang tuh sama ulama Syafi'i. Nah, timbangannya tuh bisa muncul masyhur, bisa muncul azhar. Kemudian bisa muncul az-zahir. Bisa muncul zahir. Nah, kalau ada kalimat azhar, al-mush'ir bi-zuhuri muqabilihi. Ini berarti ada dua qaul yang dua-duanya ini adalah pendapatnya sama-sama kuat, sama-sama sahih. Itu kan berarti bahwa ulama Syafi'i itu mikir juga, mikir dalam arti apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i enggak asal diterima, diteliti juga. Maka kemudian ada pembagian nih qaul zahir, nih qaul azhar, yang paling nyata, yang paling kuat dalilnya dari qaul Imam Asy-Syafi'i sendiri itu apa, dan kalimat dan qaul Imam Syafi'i itu tidak pernah dikatakan sahih atau ashah. Jadi kalimat sahih atau ashah itu hanya untuk pendapat ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Itu kalau kata Imam Asy-Syirbini, ta'ziman wa takriman lil imam, sebagai bentuk pemuliaan gitu kepada imam. Enggak kita sebutnya sahih, enggak coba ashah, tapi sebutnya azhar. Annahu, bahwasanya ini yang zahir, yang zahir, yang azhar, artinya ini yang dimenangkan oleh Imam Al-Hisni dari dua qaulnya Imam Asy-Syafi'i yang dimenangkan. Annahu yanjusu, bahwasanya rambut itu najis. Wahuwa alladhi jazama bihi syekhu, dan inilah pendapat rambut itu najis, inilah yang dipatenkan, yang ditekankan oleh asy-syekhu. Siapa itu Syekh? Syekh Abi Suja, maksudnya pengarang kitab Matan Takrib. Li'annahu, karena sesungguhnya rambut, in halatul hayah, kalau memang rambut itu punya nyawa, fayanjusu, maka dia jadi najis gara-gara hewannya mati. Illa, kalaupun dia enggak punya nyawa, Fayanjusu, maka hewan rambut atau bulu hewan tersebut yanjus taba'an lil jumlati, ngikutin keseluruhan hewan tersebut. Dan kaidahnya tabi itu ya tabi, pengikut ya pengikut. Hukumnya sama seperti yang diikuti. Rambut ini pengikut badan seluruhnya. Ketika badannya itu mati dan jadi najis, maka taba'an sebagai bentuk pengikut, ya hukumnya sama dong. Dia jadi najis juga. Lil jumlati, karena sebab keseluruhan bangkainya, keseluruhan badan hewan itu jadi najis. Li'anna min jumlatiha. Li'annahu min jumlatiha. Karena rambut itu ya bagian dari hewan itu gitu. Ini yang azhar. Jadi kaulnya Imam Asy-Syafi'i, yang azhar rambut hewan itu hukumnya najis. Kama yajibu ghusluhu fit taharati wal janabati. Sebagaimana kalau kita mandi junub itu kan wudu dan juga mandi junub, seluruh bagian tubuh yang kalau mandi ya, kalau mandi seluruh bagian tubuh yang di atasnya ada bulu, bulunya harus dibasahin juga. Karena hiya min jumlatiha, ya bulu bagian dari badan, maka ketika dia mandi dia harus kena tersebut. Sebagaimana juga ketika orang wudu, pada bagian yang wajib wudu muka misalnya, ada bewok, ada jenggot, itu juga wajib dibasuh, kan gitu. Jadi rambut kaul Imam Asy-Syafi'i ada dua, cuman yang azhar yang diaminkan atau banyak diikuti, dimenangkan oleh ulama Asy-Syafi'i adalah kaul bahwa Imam Asy-Syafi'i mengatakan rambut hewan itu najis. Wa ammal azmu, sedangkan tulang, fa fihi khilafun, di dalamnya ada khilaf juga. Wah, tadi saya bilang enggak ada khilaf, ternyata ada khilaf. Wa ammal azmu, sedangkan tulang, fa fihi khilafun, di dalamnya ada perbedaan pendapat. Kila, nah kila, jadi kila itu udah saya bilang ya sebelumnya, kila itu sighat tad'if, kan gitu. Ini redaksi menunjukkan bahwa kaulnya tuh enggak ada yang ngomong. Jadi yang ngomong tuh enggak ketahuan, atau ini untuk menunjukkan bahwa kaul ini nih kaul yang kurang kuat gitu, yang enggak kuat. Kila. Jadi pendapat yang lemah tuh mengatakan annahu kasyari, bahwasannya tulang tuh sama kayak rambut. Maksudnya ada dua pendapat, ada yang bilang najis, ada yang bilang enggak najis. Tapi ini kila, pendapat yang enggak kuat lah gitu. Wal madhhabu, nah ini wal madhhabu, dan pendapat madhhab yang official. Wah, official madhhab bilang al qad'u binajasatihi. Al qad'u sudah ditetapkan mutlak binajasatihi, bahwa tulang itu najis. Al qad'u, al qad'u itu berarti emang tidak ada perselisihan di antara ulama. Ulama madhhab gitu ya. Al qad'u binajasatihi. Li'annahu yahissu wa ya'lamu bil qat'i, karena si hewan yang tadi itu yang bangkai itu, yahissu dia akan merasa, wa ya'lam dia juga merasakan sakit, bil qat'i kalau tulangnya dipatahin, kan nih beda sama rambut. Rambutnya kita potong gitu ya, kita lagi main tuh ke taman hewan, kebun binatang, apa farm field gitu ya, ketemu sama kambing, bau gunting, iseng kita potong tuh jenggot kambing. Kambing gak bakal sakitan, dia juga gak bakal ngerasa tuh kalau kambing, kalau jenggotnya tuh dipelintir gitu ya. Tapi kalau kita patahin kaki kambing, wah, kita patahin kaki kambing, kambing bakal ngerasain sakit. Kambing bakal ngerasain sakit. Dia bagian dari badan tersebut, karenanya hukumnya ngikutin hukum badan gitu. Wa ya'lahu wa ya'lam, dia ngerasain sakit bil qat'i, dengan dipotong. Wasufu wal wabaru warishu kasy'ri. As-suf ma 'ala dhahri al-khuruf. As-suf itu rambut yang ada di badan khuruf. Khuruf itu kambing. Wal wabar, wabar itu apa yang ada di atas badannya unta. Jadi artinya sama-sama bulu gitu. Cuman kalau dia di badan kambing, badan sapi namanya suf. Kalau dia ada di badan unta namanya wabar. Itu ya. Warishu dan juga bulu. Karus, karis ini rambut yang ada di badan unggas. Tahu gak unggas? Ayam, bebek, apalagi itu. Wasufu wal wabaru. Rambut ini artinya rambut-rambut semua nih. Gitu. Suf itu rambut yang ada pada kambing, biasanya kambing domba. Wal wabar itu ada di pada atas unta. Warishu unggas. Wasufu wal wabaru warishu bulu. Suf wal wabaru bulu wabar yang ada di atas punggung unta. Warishu dan juga bulu yang ada pada hewan unggas kebanyakan. Kasyari itu hukumnya sama seperti rambut. Fa'idha kulna binajasati sya'ri. Kalau kita katakan rambut itu najis. Fafi sya'ril adami. Maka dalam rambut manusia kaulani. Kita kan tadi bilang nih ya. Ulama Syafi'i bilang. Rambut itu ada dua kaul. Ada kaul yang bilang gak najis. Ada kaul yang bilang najis. Dan kita pakai kaul yang bilang najis. Jadi rambut itu najis. Najis. Kalau tulang-tulang mutlak maqtu'un bihi, tulang tuh maqtu, bahwa sudah disepakati final bahwa ini najis tuh tulang. Tapi kalau rambut adami, rambut manusia gimana? Nah, rambut manusia qawlani, ada dua qawlnya. Berarti kalau qawl ini pendapat Imam Imam Asy-Syafi'i. Fa fi syaril adami qawlani, dalam pandangan dalam rambut hewan, rambut manusia qawlani, ada dua qaul, ada dua pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Binaan ala najasatihi bil mauti, ini qaul ini muncul karena di atas pendapat najasatihi bil mauti, apakah manusia itu jadi najis dengan dia mati gitu. Kan ya, sama kan kayak hewan-hewan kita bilang kalau mati najis. Maka rambutnya jadi najis, tulangnya apalagi. Ini kalau manusia, rambutnya najis apa enggak? Gitu. Ya. Oh iya, tapi ada kaidah ya. Ini kaidah yang juga belum disampaikan, tidak tertulis. Ada kalau pendapat apa kaidahnya ulama Asy-Syafi'iyah bahwa apa namanya? Ajza'u ma yuqta'u min ajza'il hayawani wa huwa hayyun. Fahuwa najisun. Apa yang diambil dari hewan, dari bagian tubuh hewan, dan dia adalah, dan dia masih hidup, itu najis tuh. Jadi setiap bagian tubuh yang dicabut, diambil dari hewan, wahuwa hayyun, dan hewan yang masih hidup, fahuwa najisun, maka bagian tersebut itu najis. Itu kaidah ulama Syafi'i yang saya tahunya tidak ada perdebatan di dalamnya. Gitu. Jadi kalau ada bagian tubuh hewan yang dicabut, diambil ketika dia hidup, itu najis gitu. Wal apa tadi? Nah, tadi ya kita kembali ke rambut manusia. Gitu. Rambut manusia in kul nabiyan jusu, kalau kita katakan yanjus. Ya itu kan salah satu sebab ini juga ya. Kalau kita katakan dia terlepas dari hewan padahal hewannya masih hidup, itu kan berarti menghilangkan nyawa pada bagian, pada bagian apa namanya, bagian tubuh tersebut gitu. Kita menghilangkan nyawanya ya, berarti berarti dia sudah tidak ada sesuatu yang mempertahankan kesuciannya karena dia udah gak punya nyawa. Jadi seluruh bagian tubuh hewan yang kalau kita ambil dalam keadaan dia hidup itu najis. Itu yang saya tahu semua ulama Syafi'i sepakat itu. In kulna bina in kulna yanjusu bil mauti fakadha yanjusu sya'ru. Kalau kita bilang manusia itu jadi najis karena sebab dia wafat, fakadha yanjusu sya'ruhu, begitu juga rambutnya jadi najis. Itu kalau kita bilang gitu. Berarti ada perkataan Imam Asy-Syafi'i yang bilang bahwa manusia itu jadi bangkai, jadi najis ketika dia wafat gitu. Wa in kulna la yanjusu wa huwa rajih. Kalaupun kalau kita bilang bahwa manusia itu tidak jadi najis, tidak jadi bangkai ketika dia mati, Wa huwa rajihu, dan inilah pendapat yang rajih yang diunggulkan oleh ulama Syafi'i. Fala yanjusu sya'ruhu bil mauti, maka rambutnya juga tidak najis bil mauti, dengan kematiannya, dengan wafatnya. Adal asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Wallahu a'lam. Sekaligus ini juga jadi indikasi apa, jadi apa namanya, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam. Jadi yang namanya rambut manusia itu tidak najis karena badannya memang enggak najis. Badannya tidak najis gitu ya. Karena badannya tidak najis, walaupun dia mayit, walaupun dia jenazah, walaupun dia wafat, maka rambutnya enggak najis. Dan ini pendapat yang dirajih, yang diunggulkan. Karena juga ada firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam, dan kita telah memuliakan anak Adam. Salah satu bentuk pemuliaan, ini kan istinbatnya ulama Asy-Syafi'i, wa min takrimillahi annasa, dan salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada manusia, lam yaj'alhu najisan bil mauti, Allah tidak menjadikan bangkai manusia, jenazahnya manusia itu jadi najis, karena kita sudah dimuliakan. Bentuk pemuliaannya itu enggak mungkinlah sesuatu yang dimuliakan itu berupa najis. Maka itu dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, jangankan jenazahnya, air mani, bentuk awal permulaan penciptaan manusia dari air mani itu kan tidak dikatakan najis. Kenapa? Ya, ini awal mula pembentukan manusia, dan manusia itu adalah makhluk yang dihormati dalam syariat. Salah satu bentuk kemuliaan, bentuk penghormatannya, dari awal penciptaan sampai dia wafat, enggak ada najisnya. Dari awal penciptaan sampai dia wafat, dia bukan merupakan najis. Hidupnya juga sama, enggak najis. Maka ketika hidup tidak ada pembedaan apa itu muslim apa non-muslim, dua-duanya sama. Sama-sama tidak najis. Maka kita boleh salaman, kita boleh pelukan, tukeran baju gitu kan, sepiring bareng, enggak ada masalah. Yang penting jangan yang dimakan tuh makan makanan haram. Begitu. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa ini lanjutan dari apa yang kita baca sebelumnya. Wala yajuzu. Nah, kita lanjutin dikit. Wala yajuzu isti'malu awani dzahabi wal fiddati, dan tidak boleh kita menggunakan awani bejana adz-dzahabi yang terbuat dari emas, wal fiddati perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihi ma minal awani, akan tetapi kalau terbuat dari selain emas dan perak itu boleh digunakan, lima fi hadisis sahih, karena terdapat dalam hadis sahih min riwayati Hudzaifah. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjut ini di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi tambahan amal ibadah, sekaligus jadi tambahan ilmu buat kita. Jadi insyaallah besok hari Sabtu kita lanjutin apa enggak ya. Ya kalau kita lanjutin live, kalau enggak ada live berarti enggak ada kelas. Berarti lanjutnya Senin insyaallah. Insyaallah besok kalau enggak ada halangan kita masih lanjutkan. Para jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman, kalau menemukan ada kekeliruan pembacaan dalam apa yang tadi kami baca, mohon dikoreksi gitu, dan mohon sarannya. Nah, teman-teman yang biasa mengikuti lewat Instagram, saya dengan segala hormat mengatakan belum bisa untuk live di Instagram lagi karena perangkatnya enggak ada. HP-nya cuma buat satunya buat YouTube. Beberapa kali pakai PC, ternyata PC itu enggak bagus ya internetnya, padahal internetnya sama, sumber internet dari PC sama HP ini sama. Cuman kalau di PC itu enggak stabil, maka yang di PC kita enggak pakai, kita cukup pakai HP. Nah, yang di HP ini cuman YouTube sama Facebook doang. Nanti kita cari akal biar biar di Instagram tuh bisa gitu. Walaupun yang nonton enggak banyak-banyak amat ya, mudah-mudahan lah gitu. Yang jadi tambahan amal. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.